seiring jalan. Lah kadang mangko tak kui kehilangan. Ujah denai tak gampang juang, tak kui udah kalpa jadi denai ko. Lai ditaga mulai bakato, namonyo hati badak tak juo. Lain taraso samanja jarang basuo. Siang tak bayang-bayang, malam tak kana-kana. Udara semai mau tio sabanta. Di banyanan batu ika dicari, di banyanan batu ika dilai. Tapaso bisa kita sementara. Saban lo langkah kaki di bawah, sayang bajan ya kita dahulu. Isu teraih cito-cito kita batalamu. Janji kita berjanji, berbatin kita berbatin. Berjauh kita sementara, di pelaminan kita bersua. Taga mulai bakato, namonyo hati badak tak juo. Lain taraso samanja jarang basuo. Siang tak bayang-bayang, malam tak kana-kana. Udara semai mau tio bisa kita sementara. Saban lo langkah kaki di bawah, sayang bajan ya kita dahulu. Isu teraih cito-cito kita batalamu. Janji kita berjanji, berbatin kita berbatin. Berjauh kita sementara, di pelaminan kita.